Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, di antaranya tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam, yaitu rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW tetap, meskipun para sahabat diintimidasi, disiksa, sebagian dibunuh, namun Nabi SAW tetap berdakwah. Dan Nabi selain berdakwah secara terang-terangan, beliau juga membawa para sahabat berkumpul di suatu rumah yang dikenal dengan Darul Arqam. Dar artinya rumah, disebut dengan Darul Arqam karena rumah itu adalah milik Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Tatkala itu para sahabat di rumah Darul Arqam sekitar 60 orang, dan rumah tersebut ya posisinya di Jabal Safa, dekat dengan Masjidil Haram, dekat dengan Ka'bah. Akan tapi pintu masuknya dari belakang, sehingga para sahabat kalau masuk dari belakang, orang-orang kafir Quraisy tidak melihat kedatangan mereka masuk dalam rumah tersebut. Ini strategi Nabi SAW, karena Al-Arqam bin Abil Arqam ya masih sangat muda, usia beliau sekitar 16 tahun tatkala itu ya. Dan ini menjauhkan persangkaan orang-orang Quraisy. Mungkin orang-orang Quraisy menyangka kalau Muhammad SAW membuat markas, maka tentunya akan memilih rumah dari para pembesar-pembesar sahabat Nabi SAW, mungkin rumahnya Abu Bakar atau rumah yang lain. Tapi ternyata yang dijadikan markas oleh Nabi SAW adalah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, padahal posisinya dekat Ka'bah. Dan kita tahu orang-orang kafir Quraisy nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram ya. Tapi mereka tidak menduga sama sekali. Kemudian yang kedua, Al-Arqam bin Abil Arqam ternyata berasal dari kabilah Banu Makhzum, dan Banu Makhzum adalah kabilahnya Abu Jahal. Sudah kita sampaikan bahwasanya kabilah Banu Makhzum selalu bersaing dengan kabilah Banu Hashim, yaitu kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Arqam bin Abil Arqam ini Islamnya tidak diketahui karena dia sembunyi-sembunyi ya. Mereka menyangka dia masih termasuk dari orang-orang kafir Quraisy, apalagi berasal dari kabilahnya Abu Jahal. Ternyata dia sudah Islam, dan bahkan rumahnya dijadikan markas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi akhirnya mendidik para sahabatnya dalam rumah tersebut bertahun-tahun ya, mengajarkan Islam kepada mereka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sikap keras orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Ya, para sahabat semakin disiksa, semakin ditindas. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mau tidak mau menyuruh para sahabat untuk berhijrah. Berhijrah yang pertama yaitu hijrah ke negeri Habasyah. Jadi hijrah di zaman Nabi terjadi 3 kali. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama, kemudian pada tahun 5 Hijriah, kemudian hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, bukan 5 Hijriah, 5 tahun 5 kenabian. Kemudian hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, yang ketiga hijrah ke kota Madinah pada tahun 13 kenabian. Jadi hijrah ada 3 kali. Hijrah pertama adalah ke negeri Al-Habasyah. Tatkala kaum muslimin ditindas, turunlah beberapa surat yang mengisyaratkan untuk mencari solusi dengan pergi ke tempat yang aman. Di antaranya turun surat Al-Kahfi di kota Mekah. Di saat kaum muslimin ditindas, turun surat Al-Kahfi yang bercerita tentang kisah para pemuda yang mereka dimusuhi oleh satu negeri, seluruhnya memusuhi mereka, dan akhirnya Allah menyuruh mereka untuk bersembunyi di goa. Fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmati. Kata Allah, pergilah kalian menuju goa, karena mereka tidak aman kalau di kota, bakalan dibunuh, bakalan disiksa. Maka para pemuda tersebut yang berjumlah 7 orang itu akhirnya pergi ke goa untuk menyelamatkan diri agar bisa tenang jauh dari gangguan kaum di negerinya. Kemudian juga turun suatu ayat dari surat Az-Zumar yang juga mengisyaratkan tentang adanya hijrah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, bagi mereka surga. Wa ardullahi wasi'ah. dan sungguhnya bumi Allah itu luas. Ini isyarat bumi Allah itu luas. Kalau seorang ternyata tidak bisa beribadah kepada Allah di suatu negeri, maka tidak jadi mencari negeri yang lain. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang sudah tidak kuat dan ingin berhijrah, silakan. Kata Nabi SAW, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah." Seandainya kalian pergi meninggalkan kota Mekah menuju ke negeri Al-Habasyah, "Fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahadun." Sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja, itu raja An-Najasyi yang namanya adalah Asmahah. Asmahah An-Najasyi. Jadi An-Najasyi itu adalah istilah raja bagi negeri Habasyah, seperti presiden, seperti Fir'aun adalah istilah raja bagi negeri Mesir, seperti Kaisar adalah istilah raja bagi Romawi, ya. Tetapi Najasyi ini namanya adalah Asmahah. Namanya Asmahah. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang tidak seorang pun akan dizalimi di sisinya. Wahia ardu sidqin, dan itu adalah negeri yang baik. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fihi, sampai Allah memberikan solusi bagi kondisi kalian yang sulit ini. Akhirnya berangkatlah sebagian sahabat untuk pergi ke negeri Habasyah. Jadi ini adalah perjalanan yang berat, ya. Mereka pergi ke negeri Ajam, bukan negeri yang berbahasa Arab, ya. Kemudian mereka pergi ke negeri yang sangat jauh, harus berlabuh melalui lautan. Kemudian mereka pergi ke negeri yang lebih miskin daripada kota Mekah, ya. Negeri yang asing, yang tidak biasa bagi mereka, namun semuanya demi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya berangkatlah sebagian kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah pada tahun 5 kenabian di bulan Rajab. Dan orang yang pertama kali pergi ke negeri Habasyah adalah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu bersama istrinya Ruqayyah, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama Uthman ada 10 lelaki yang lain. Jadi yang pergi ke negeri Habasyah ada 11 lelaki dan ada 4 wanita. Di antara lelaki tersebut adalah Uthman bin Affan, kemudian Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah, kemudian Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah, Uthman bin Mat'un, Amir bin Rabi'ah, Abu Sabrah, Suhail ibn Al-Baydha, Abu Hatib bin Amr. Ini lelaki ada pun perempuan, di antaranya Ruqayyah, istrinya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, putrinya Nabi SAW. Kemudian Sahlah bintu Suhail, istrinya Abu Hudzaifah bin Utbah, ya. Kemudian Ummu Salamah, istrinya Abu Salamah, ya. Maka mereka pun berangkat menuju ke negeri Habasyah. Mereka keluar diam-diam menuju ke negeri Habasyah. Di antara mereka ada yang berjalan kaki, di antara mereka ada yang naik kendaraan. Tatkala sudah tiba di tepi pantai, Allah mentakdirkan ternyata ada 2 perahu atau 2 kapal yang lagi bersandar dan akan segera pergi ke negeri Habasyah. Maka mereka segera naik kapal tersebut. Begitu mereka naik, sudah berlabuh, berjalan, tahu-tahu orang-orang Quraisy mengejar mereka, tapi sudah terlambat. Akhirnya sampailah mereka ke negeri Habasyah dalam kondisi aman dan tenteram. Dan mereka tinggal berbulan-bulan ke negeri Habasyah. Namun akhirnya mereka balik lagi ke Mekah. Kenapa mereka balik lagi ke Mekah? Karena ada satu peristiwa yang menimbulkan isu tersebar bahwasanya orang-orang Quraisy di Mekah sudah pada sadar, sudah pada masuk Islam. Ada isu berita seperti ini, sehingga mereka akhirnya balik ke negeri kampung mereka, kota Mekah. Ternyata berita tersebut adalah isu yang tidak benar. Adapun kenapa bisa timbul isu ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Awwala suratin unzilat fiha sajdatun wan najm." Ya. Qala fa sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sajada man khalfahu illa rajulan ra'aitu akhadha kaffan min turabin fa sajada alaihi. Ya, surat yang pertama kali turun di antaranya di kota Mekah adalah yang ada sajadahnya adalah surat An-Najm. Ini surat pertama yang ada sajadahnya adalah surat An-Najm. Maka Rasulullah SAW baca surat An-Najm sampai akhir ayat, ya. Di akhir ayat Allah memerintahkan untuk sujud. Maka Nabi pun sujud. Waktu Nabi sujud, para sahabat di belakang Nabi juga ikut sujud. Ini baru pertama surah turun ada ayat sajdahnya. Maka orang-orang yang lagi di situ juga ikut-ikutan sujud, termasuk orang-orang Quraisy. Mereka ikutan sujud. Kecuali ada seorang lelaki, aku melihatnya mengambil segenggam pasir tanah, kemudian dia sujud di atas tanah tersebut. Faraitu ba'da dhalika qutila kafiran. Dan saya lihat lelaki tersebut ternyata tewas dalam kondisi kafir. Lelaki tersebut adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu majikannya Bilal, yang menyiksa Bilal. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan sanad yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Mustadrak Al-Hakim, dari Al-Mutallab ibni Abi Wada'ah, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah SAW sajada fin najm. Aku melihat Nabi di Mekah, Rasulullah SAW tatkala baca surat Al-Najm, Rasulullah SAW sujud. Wasajada nasu ma'ahu. Dan orang-orang ikut sujud waktu itu, termasuk orang kafir Quraisy. Walam asjud ma'ahum, dan saya tidak sujud. Waktu ini masih musyrik. Fala ada usujud fiha abadan. Ya, setelah itu saya, setelah dia masih Islam, selalu dia sujud kalau mendengar surat As-Sajdah. Ya. Kenapa mereka sujud? Disebutkan oleh para ulama karena mereka terkagum-kagum dengan surat An-Najm. Biasanya mereka tidak mau mendengar Al-Qur'an dengan baik. Pokoknya kalau lagi dibaca Al-Qur'an, maka mereka tidak mau dengar. Maka mereka berkata, "La tasma'u li hadzal Qur'an wal ghufihi la'allakum taghlibun." Jangan dengar Al-Qur'an, jangan dengar Al-Qur'an. Bikin kegaduhan supaya kalian tidak mendengar Al-Qur'an. Namun qadarullah waktu itu Nabi baca surat An-Najm dari awal sampai akhir lengkap, dan mereka lagi di situ, lagi di Masjidil Haram, karena tempat nongkrong mereka di mana? Di Masjidil Haram. Waktu Nabi lagi sholat kemudian baca Al-Qur'an, atau Nabi sedang baca surat An-Najm, Nabi baca dari awal sampai akhir, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa." Itu ayat-ayat yang sangat indah. Dan orang kafir Quraisy, mereka ahli bahasa. Mereka tahu betul bagaimana balaghahnya Al-Qur'an, bagaimana indahnya Al-Qur'an. Disebutkan oleh sebagian para ulama, ini baru pertama mereka mendengarkan surat secara sempurna dari awal sampai akhir, dan mereka tercengang mereka mendengar surat tersebut. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Wal mu'tafikata ahwa." Dan kaum Lut yang telah, ya, "Faghasyaha ma ghasya," yang Allah hancurkan mereka. "Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara." Nikmat apa Allah, apa yang kalian perdebatkan? "Hadza nadhirum minan nudhuril ula." Sungguhnya ini peringatan. "Ya azifatil azifah," telah dekat hari kiamat. "Laisa laha min dunillahi kashifah," tidak ada yang bisa mengungkapkan hari kiamat kecuali Allah. "Afa min hadzal hadithi ta'jabun," apa kalian, ya, takjub dengan Al-Qur'an, ya, mengejek dan yang lainnya? "Tathabuna wala tabghun," dan kalian tertawa, kalian tidak menangis dengan Al-Qur'an. "Wa antum samidun," dan kalian cuek dengan Al-Qur'an. "Fasjudu lillahi wa'budu," dan sujudlah kepada Allah dan beribadahlah kepada Allah. Akhir ayat langsung Nabi sujud. Mereka tercengang, ikut-ikutan apa? Sujud. Inilah kemudian isu tersebar, orang-orang Quraisy sujud, mereka terpukau dengan Al-Qur'an, tidak sadar mereka ikutan sujud bersama Nabi. Akhirnya isu ini tersebar sampai ke negeri Habasyah, bahwasanya Abu Jahal sudah sadar. Abu Jahal, Abu-abu yang lain sudah sadar. Ternyata mereka belum sadar, ya. Mereka hanya tercengang dan ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan sujud. Akhirnya, ya, waktu mendengar isu bahwasanya orang-orang kafir Quraisy sudah sujud, karena itu jadi heboh, ya. Abu Jahal dan kawan-kawannya ikut apa? Sujud. Maka sampailah kabar tersebut ke kaum muslimin yang ada di negeri Habasyah. Kemudian mereka berkata, "Asyairuna ahabu ilaina," kita lebih senang untuk kembali ke kerabat kita. Akhirnya mereka pun meninggalkan negeri Habasyah untuk balik ke kota Mekah. Ya. Tatkala mereka sampai di kota Mekah, ternyata kondisi tidak berubah, bahkan lebih parah. Ternyata Abu Jahal masih Abu Jahal, masih belum berubah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Quraisy sudah berusaha dengan berbagai macam model untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berbagai macam cara telah mereka lakukan, dengan penyiksaan fisik, dengan gangguan mental, dengan tuduhan tidak-tidak, dengan berbagai macam model, tetapi Nabi terus tegar dalam berdakwah. Akhirnya mereka punya ide lain, ya. Ya, mereka ingin mengajak berunding dengan Abu Talib, ya. Karena semua metode yang mereka gunakan tidak menghalangi menghentikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka di antara halangan terbesar mereka untuk menghalangi dakwah Nabi karena keberadaan paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib musyrik dan dia dihormati oleh orang-orang kafir Quraisy karena dia adalah Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib adalah penguasa kota Mekah dan Abu Thalib termasuk paman Nabi yang tertua, ya. Maka dia sudah berusia, kemudian orang tua di kota Mekah, sehingga mereka menghormati Abu Thalib. Seandainya dia masuk Islam, maka tidak ada menghormati Abu Thalib. Tapi Allah mentakdirkan dia dalam kondisi musyrik. Di antara penghalang mereka untuk menghalangi dakwah Nabi adalah ada Abu Thalib. Akhirnya mereka pun pergi, orang-orang Quraisy menuju Abu Thalib. Kemudian mereka berkata, wahai Abu Thalib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Engkau adalah orang tua di antara kami. Engkau orang yang mulia, engkau punya kedudukan di hati kami. Wa inna ibna akhika yu'dhina fi nadina wa fi majlisina. Dan ponakanmu, siapa? Muhammad SAW, mengganggu kami. Tempat perkumpulan kami, kami diganggu. Lagi kami nongkrong-nongkrong diganggu, ya. Karena mereka nongkrong, datang Nabi, tinggalkanlah sembahan kepada berhala. Jadi mereka kemana-mana diganggu oleh Nabi SAW. Kemudian kata mereka, wa inna qadistan hainaka min ibni akhika falam tanharu anna. Kami sudah memintamu untuk melarang ponakanmu untuk berdakwah, tetapi kau tidak melarangnya. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadza min syatmi abaina. Wahai Abu Thalib, kami tidak bakalan sabar. Ponakanmu mencaci maki nenek moyang kami. Wa tasfi ahlamina, membodoh-bodohkan orang-orang besar pembesar di antara kami. Wa aibi alihatina, dan ponakanmu mencela Tuhan-Tuhan kami. Kurang apa lagi, kan? Nenek moyang dicela, pembesar-pembesar Quraisy dicela, Tuhan-Tuhannya juga dicela. Hatta takuffahu anna, sampai kau hentikan dia tidak mengganggu kami lagi. Au nunazilahu wa iyyaka bidzalika, atau kami akan samakan engkau dengan ponakanmu. Hatta yahlika ahadul fariqain, kemudian kita akan berperang, kita lihat siapa yang akan binasa di antara dua kelompok ini. Hal ini menjadi perkara besar bagi Abu Thalib, ya. Susah bagi dia meninggalkan kaumnya, apalagi memusuhi kaumnya. Ya, sementara dia belum mau masuk Islam, ya. Dan dia juga tidak ingin meninggalkan ponakannya. Bagaimana dia meninggalkan ponakan yang sangat dia cintai? Maka dia utus anaknya Aqil, anaknya yang paling tua, ya, atau kakaknya Ali bin Abi Thalib, Aqil, ya. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aqil bin Abi Thalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anaknya Abu Thalib ada Thalib, ada Aqil, ada siapa? Ali, ada Ja'far, ya. Ada Ja'far, ada Ali. Ali yang paling kecil. Falamma ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, ya. Tatkala datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Aqil berkata, ya. Atau Abu Thalib berkata, ya bin akhi, inna qawmaka qad ja'uni. Kata Abu Thalib kepada Nabi, wahai ponakan, sesungguhnya kaummu, orang-orang Quraisy, telah datang kepadaku. Faza'amu annaka tu'dhihim binadihim fi majlisihim. Dan mereka mengatakan kau telah mengganggu mereka di tempat nongkrong mereka, tempat kumpul-kumpul mereka. Fantahi an dhalik, hendaknya engkau berhenti dari sikapmu tersebut. Ya. Wa abqi alayya wa ala nafsika wa la tuhammilni min al-amri ma la uti'. Biarkanlah aku tetap, ya, dalam kondisiku, ya. Artinya tetap dihormati orang kafir Quraisy. Dan jangan kau bebankan aku dengan perkara yang aku tidak mampu. Ya, kalau aku ganggu mereka terus, mereka akan, ya, menyudutkan aku terus, dan aku tidak mampu. Fahallah kau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di basori ila sana, maka Nabi pun memandang ke arah langit. Kemudian Nabi berkata, tarawna hadhi syams. Nabi berkata kepada Abu Thalib dan orang-orang Quraisy yang ada. Kata Nabi, tarawna hadhi syams, kalian lihat matahari ini? Qalu na'am, kata mereka, iya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma ana bi aqdar ala an ad'a dhalika minkum ala an tus'ilu minha syu'latan. Kalian tahu ini apa namanya matahari? Kalian bisa enggak ambil api dari matahari? Itu kalian tidak mampu. Saya lebih tidak mampu lagi meninggalkan dakwah ini daripada ketidakmampuan kalian mengambil api dari matahari. Ya, artinya mustahil saya meninggalkan apa? Dakwah. Kalian mustahil mengambil api dari nyalain api pakai matahari, kan mustahil. Ya, saya lebih mustahil lagi untuk meninggalkan dakwah ini. Tatkala itu Abu Thalib berkata, wallahi ma kadza ibnu akhi qat farji'u. Kata Abu Thalib, demi Allah, ponakanku tidak pernah berdosa sama sekali. Pulanglah kalian, orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Thalib mengucapkan bait-bait syairnya yang masyhur. Beliau berkata, "Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta uwasada fi turabi dafina." Demi Allah, mereka orang-orang Quraisy tidak akan bisa mengganggu engkau wahai Muhammad meskipun mereka berkumpul dan bersatu padu sampai aku dikuburkan dalam kuburan. Famdi li amrika ma alayka dhawabatan. Abshir wa qarra bidzalik bidzaka minka uyuna. Teruskanlah dakwahmu, ya, kau tidak perlu merasa rendah dan bergembiralah, engkau akan senang dengan melihat pertolonganku. Wa da'awtani wa 'alimtu annaka nasihi. Engkau telah mendakwahi aku dan aku tahu engkau benar-benar memberi nasihat kepadaku. Fa laqad sadaqta wa kunta qidama amina. Sungguh kau telah benar dan kau sejak dulu dikenal sebagai orang yang amin, yang terpercaya. Wa aradta dinan qad 'alimtu bi annahu. Engkau telah menawarkan kepada aku suatu agama yang aku tahu min khairi adyani bariyati din. Aku tahu agamamu adalah agama manusia yang terbaik di antara agama-agama yang ada. Laulal malamatu aw hadani subatan la wajadtani samhan bidaka amina. Kalau bukan karena aku takut dicela, dicerca oleh kaumku, kau akan dapati aku akan beriman dengan agama. Tapi karena dia takut cercaan, Abu Thalib tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gagal apa namanya perundingan yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Padahal Abu Thalib tidak mau apa namanya mengalah, tetap bertahan nekat mati demi membela Muhammad ponakannya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwahnya dan Abu Thalib tidak mau meninggalkan ponakannya. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak habis pikir, mereka punya ide kedua. Ini Abu Thalib sangat sayang pada ponakannya. Coba kita ganti orang lain supaya ganti ponakannya. Akhirnya mereka membawa seorang namanya Umarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah, anaknya Al-Walid ibn al-Mughirah. Faqalu, mereka bawa anak muda ini. Kata mereka, ya Abu Thalib, qad ji'naka bi fata Quraisyin jamalan wa nasaban wa nahadatan wa syi'ran. Wahai Abu Thalib, ini anak muda namanya Umarah. Dia adalah orang yang paling gagah, ya, nasabnya tinggi, kemudian orangnya kuat dan dia pandai syair. Maka fakhudhu falaka nasruhu aqluhu mirathuhu. Ambillah orang anak ini, wattakhidhu waladan fahuwa lak. Ambillah anak ini dan jadikanlah ini sebagai anakmu. Wa aslim ilaina ibn akhi, dan serahkan Muhammad kepada kami. Tukeran, ya. Jadi kata mereka, ini buat kamu, Muhammad serahkan kepada kami. Alladhi qad khalafa dinak, itu ponakanmu telah menyelisih agamamu. Wa dina abaik, dan telah menyelisih agama nenek moyangmu. Wa farraqa jama'ata qaumik, telah memecah belah, ya, apa namanya kaum kita. Wa safa ahla mana, ya, dan dia telah bodoh-bodohi pembesar-pembesar kita. Falaqtu lahu, lalu kami akan bunuh dia, ini gantinya, ya. Kemudian apa kata Abu Thalib, wallahi ma ansaftumuni, kalian tidak adil kepadaku. Atu tunani ibnakum akfuluhu lakum wa utikum ibni taktulunahu. Apa kalian mau berikan anak kalian supaya saya pelihara, kemudian anak saya berikan kalian bunuh? Ini apa ini? Kata Abu Thalib, ini apa ini? Tasumunani saumal ariri dhalil hadha wallahi la yakunu abada. Ini penawaran yang menghinakan. Bagaimana kalian serahkan anak kalian untuk saya pelihara, anak saya serahkan untuk kalian bunuh? Ini penukaran yang tidak beres. Demi Allah, ini tidak akan terjadi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikianlah Abu Thalib bersikeras untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan pada kisah berikutnya tentang kisah Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita tahu bahwasanya Hamzah bin Abdul Muttalib adalah pamannya Nabi, ya, tapi dari ibu yang berbeda, ya. Ya, dari bapaknya Nabi dengan Hamzah ibunya berbeda. Jadi Abdul Muttalib punya istri ada 4 atau 5, ya, dari kemudian dari istri 4 istrinya tersebut punya anak laki-laki 10. Di antaranya bapaknya Nabi Abdullah dan Abu Thalib satu ibu, Hamzah dari ibu yang lain. Tapi Hamzah adalah paman Nabi SAW dan dia sangat dekat dengan Nabi SAW sebagaimana pernah kita jelaskan. bahwasanya Hamzah adalah saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, umurnya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu umurnya lebih tua dari Nabi 2 tahun atau 4 tahun. Ya, sehingga Hamzah sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi penindasan terhadap kaum muslimin, penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanapun Bani Hashim, yaitu Abu Talib dan Bani Hashim suku Nabi SAW, tetap saja ada fanatik kesukuan yang mereka dengan fanatik kesukuan tersebut masih saja membela Nabi SAW. Masih banyak Bani Hashim yang bela Nabi SAW, kecuali Abu Lahab, paman Nabi, yang dia sangat benci kepada Rasulullah SAW. Tapi Bani Hashim yang lain, mereka tidak memusuhi Nabi SAW dengan permusuhan yang kuat, bahkan sebagian mereka membela. Kenapa? Karena Muhammad adalah dari kabilah mereka. Meskipun mereka musyrik, mereka masih sayang kepada Rasulullah SAW. Di antaranya Hamzah. Hamzah akhirnya masuk Islam. Adapun sebab Hamzah masuk Islam, ya, bahwasanya suatu hari Abu Jahal lewat di sisi Nabi SAW dan Nabi sedang berada di Bukit Safa. Maka kemudian Abu Jahal mencaci maki Rasulullah SAW. Wa syatamahu, dicaci maki, dihina. Wa nala minhu ba'dha ma yaqra, melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Wa Rasulullah SAW sakit, Rasulullah SAW hanya terdiam dengan ocehan Abu Jahal. La yukallimuhu, Nabi tidak balas sama sekali ocehan Abu Jahal. Thumman saraf, kemudian Abu Jahal pun pergi. La'natullah alaih. Kemudian dia pergi ke Nadim min ila Nadim min Quraisy indal Ka'bah. Kemudian dia pergi ke tempat nongkrong-nongkrong orang-orang Quraisy dekat Ka'bah. Abu Jahal pergi setelah maki-maki Nabi, dia pergi fajar sama Allah, kemudian duduk sama kawan-kawannya. Ternyata waktu Abu Jahal lagi maki-maki Nabi, ada budak perempuan milik Abdullah bin Jud'an yang dia tinggal dekat situ, dekat Bukit Safa. Dia mendengar makian Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba setelah itu datanglah Hamzah. Jadi Abu Jahal sudah pergi, Nabi juga sudah pergi. Tiba-tiba datang Hamzah, mutawahishan qausahu raji'an min qanasin lahu. Hamzah baru pulang, sedang membawa busur panahnya, masih dipegang, ya, dia baru saja berburu. Kemudian dia lewat di Bukit Safa. Tatkala dilihat oleh budak wanitanya Abdullah bin Jun'an, maka dia panggil, ya Aba Umar, wahai Hamzah. Lau ra'aita ma laqiya ibn akhika Muhammadun anifan, seandainya kau lihat apa yang ditimpa oleh ponakan Muhammad min Abil Hakam ibn Hisham, gangguan yang dilakukan oleh Abul Hakam ibn Hisham, yaitu oleh Abu Jahal. Wajadahu hahuna jalisan fa'adha wa sabbahu. Abu Jahal tadi lewat, lihat Muhammad lagi duduk di sini, tahu-tahu dia berhenti, kemudian dia maki-maki Muhammad. Ya. Kemudian dia pun sehabis maki-maki Muhammad, thumman sarafa anhu, kemudian Abu Jahal pun pergi. Walau yukallimu Muhammad, sementara ponakan Muhammad tidak balas sama sekali, hanya terdiam. Hamzah emosi. Bagaimanapun Muhammad, saya musyrik, dia muslim, tapi ini ponakan saya. Ada manfaat juga fanatik apa? Fanatik kesukuan. Fahtamal Hamzah al-ghadab, maka dia pun ngamuk Hamzah. Ya, ini Allah membuat ini sebab untuk dia masuk Islam. Wa kana Hamzah tu'azza fatan fi Quraisy wa ashadda syakima. Dan Hamzah adalah seorang pemuda yang sangat kuat, yang dia sangat kuat pukulannya. Fantalaka yas'a musammiman annahu idza laqa Abu Jahal batasha bihi. Kemudian dia berjalan menuju Abu Jahal. Dia sudah bertekad kalau ketemu Abu Jahal saya labrak. Falamma dakhala al-masjid, tatkala dia masuk masjid, nadhara ilaihi jalisan fil qom. Dia lihat Abu Jahal lagi nongkrong duduk. Abu Jahal bos, dikelilingi oleh apa? Anak buahnya. Fa'akbala nahwahu, maka kemudian Hamzah menuju kepada Abu Jahal. Hatta idza qama ala ra'si rafa al-qaws, terus dia masuk ke tengah-tengah majlis, masuk di depan Abu Jahal, kemudian dia angkat busurnya. Fadharabahu bi kulli pukul, puang, pukul kepada Abu Jahal. Fashajjahu shajjatan munkaratan, terluka kepala Abu Jahal yang pukul Hamzah pakai busur. Untung busurnya dari kayu, bukan dari apa besi. Summa qala lahu, kemudian Hamzah berkata kepada Abu Jahal, atastu ibn akhi wa ana ala dinihi aqulu ma yaqul. Hamzah emosi aja. Berani benar kau maki-maki ponakanku. Saya juga agamanya sama dengan ponakanku. Padahal belum, dia belum masuk Islam. Cuma dia kata jengkel, dia bilang, kau berani-berani maki ponakanku sementara saya agamanya sama dengan ponakan saya. Aku berani keyakinan apa yang dia yakini, aku katakan apa yang dia katakan. Kemudian kata Hamzah, farudda alayya dhalika in istata'ta. Kalau kau bisa, balas saya. Ditantang sama siapa? Hamzah. Kalau kau bisa, lawan saya. Faqama rijal bani Makhzum ila Hamzah. Kemudian anak buahnya Abu Jahal dari Bani Makhzum berdiri ingin menyerang Hamzah. Liyansuru Abu Jahal, mereka ingin menolong Abu Jahal. Faqala lahum Abu Jahal, Abu Jahal berkata, da'u Abu Umar. Biarin Hamzah. Abu Umar biarkan dia. Fa inni wallahi qad sababtu bi akhihi sabban qabihan. Sungguh demi Allah, saya tadi telah mencaci maki ponakannya dengan makian yang buruk. Artinya kata Abu Jahal, biarlah. Saya tadi salah memang, sudah maki-maki ponakannya. Sudah biarin aja. Kemudian wa'ada Hamzah ila bait. Hamzah pun pulang ke rumahnya. Dia bingung. Dia ini belum masuk Islam. Tapi dia sudah mengatakan Islam di hadapan siapa? Abu Jahal. Di hadapan kaumnya, dia bingung. Datanglah was-was syaitan. Bagaimana ya? Syaitan bilang, kenapa kau tinggalkan agama kaummu? Kenapa kau ikuti ponakanmu yang keluar dari tradisi nenek moyangmu? Lebih baik kau mati daripada kau apa yang kau lakukan tadi. Dia bingung. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kana rusdan faj'al tasdiqahu fi qalbi wa illa faj'al bima waqatu fi makhrajan. Dia berdoa, ya Allah, kalau benar bahwasanya beriman kepada Muhammad adalah petunjuk, jadikanlah hatiku membenarkan ponakanku. Tapi kalau ternyata tidak benar, carilah solusi buatku, ya Allah. Ini ada solusi, maaf. Sudah maki-maki Abu Jahal, yang dimaki-maki kepala geng, terus repot ya. Memasuk agamanya Muhammad masih ragu. Serba salah dia tadi, cuma fanatis golongan, marah sesaat, akhirnya dia mengucapkan apa yang tidak dia yakini. Kemudian dia pun malam itu bingung, ya. Was-was syaitan bergeliat di hatinya, akhirnya besoknya dia pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ya bin akhi, inni qawaqtu fi amrin la a'riful makhraja minhu. Wahai ponakanku, semuanya aku terjerumus dalam suatu perkara yang aku tidak tahu solusinya. Wa iqamatu mithli ala ma la adri arusdun huwa am ghayyun shadidun. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Apakah aku mendapatkan petunjuk atau aku dalam kesesatan yang parah. Maka Nabi pun berbicara dengan Hamzah. Kemudian dia menyampaikan nasihat yang menerangi hati Hamzah, menenangkan hatinya, menghilangkan segala was-was dan keraguan. Maka dia pun ingatkan, dia beri wejangan, memberi peringatan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan iman dalam hati Hamzah. Hamzah pun berkata, "Ashhadu innaka la sadiq." Sungguh aku percaya, aku bersaksi bahwasanya engkau di atas kebenaran. Maka Rasulullah SAW pun gembira dengan masuk Islamnya pamannya yaitu Hamzah dengan kegembiraan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya orang-orang Quraisy tahu kalau Hamzah sudah masuk Islam, berarti Hamzah akan bela Rasulullah SAW. Tambah repotnya. Pembela Nabi bertambah, dan Hamzah bukan pemuda biasa, pemuda yang sangat jago. Nanti kalau kita lihat bagaimana dia berperang, tidak ada yang bisa mengalahkan Hamzah. Bahkan diriwayatkan Hamzah kalau berperang, dia dengan dua tangannya memegang apa? Pedang. Banyakkan orang, satu tangan pegang perisai, satu tangan pedang. Hamzah dengan pedang dua-duanya, dan dia hebat dalam berperang, tidak ada yang bisa menghadapi Hamzah dalam peperangan. Akhirnya dia meninggal karena tombak yang dilepaskan oleh Wahsy dari kejauhan. Tapi hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kisah berikutnya adalah kisah berimannya atau Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kita tahu bahwa Umar bin Khattab termasuk orang yang keras terhadap kaum muslimin, ya, memusuhi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kaum muslimin tatkala sering mendapati gangguan dari Umar bin Khattab, mereka kayaknya mustahil Umar masuk Islam. Saking kerasnya Umar bin Khattab kepada kaum muslimin. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dan juga Ibn Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Ibn Umar. Maka Ibn Umar berkata, bapakku Umar bin Khattab pernah berdoa, bukan, dia berkata kepada Ibnu Umar, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik bi Abi Jahal bin Hisham au Umar bin Khattab. Ini dua-duanya ini penjahat. Abu Jahal penjahat, Umar juga penjahat. Dua-duanya memusuhi dakwah. Tetapi Nabi berdoa, ya Allah, ya, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang ini. Kalau enggak Umar, ya Abu Jahal. Biarkanlah salah satu masuk Islam. Enggak usah dua-duanya, satu aja cukup. Karena dua-duanya punya pengaruh besar. Siapa yang paling kau cintai di antara keduanya, ya Allah, masukkanlah ke dalam Islam. Ternyata Allah lebih mencintai siapa? Umar bin Khattab. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan bahwasanya Nabi SAW kalau melihat Umar atau melihat Abu Jahal, maka Rasulullah berdoa, Allahumma sujud dinaka bi ahabbihima ilaik. Ya Allah, kokohkanlah agamamu dengan salah satu di antara dua orang ini. Kemudian Nabi lebih condong agar Umar yang masuk Islam. Mungkin karena Abu Jahal terlalu brengsek, Umar masih mending. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab khawassa. Kata Nabi, ya Allah, ya, kuatkanlah Islam, kokohkanlah Islam khusus dengan Umar. Umar saja, Abu Jahal tidak usah. Akhirnya Umar pun masuk Islam. Telah kita sebutkan bahwasanya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat keras terhadap Islam, mengganggu dakwah, mengganggu kaum muslimin. Namun Allah menghendaki dia masuk Islam. Masuk Islam kenapa? Karena dia melihat situasi yang buruk bagi orang Islam yang harus pergi meninggalkan kota Mekah, susah, disiksa. Dia masih punya perasaan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang hasan dan juga Al-Hakim, ya, dari Ummi Abdullah Laila binti Abi Hatamah radhiyallahu anha, zauji sahabil jalil Amir bin Rabi'ah. Jadi kisah Amir bin Rabi'ah dan istrinya Ummu Abdullah Laila binti Abi Hatamah, yang keduanya hendak berhijrah ke negeri Habasyah. Istrinya berkata, inna lanartahilu ila ardil Habasyah. Suatu hari kami, saya dan suamiku, ingin berangkat menuju negeri Habasyah, muhijrah. Waqad dhahaba Amir fi ba'dhi hajatina, tapi suamiku Amir bin Rabi'ah sedang lagi pergi, lagi ada keperluan. Saya sudah siap-siap, siapkan unta dan segalanya. Iqbala Umar bin Khattab. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih musyrik. Hatta waqafa alayya, kemudian Umar berdiri di depanku. Depan Ummi Abdullah Laila binti Abi Hatamah. Wa huwa ala syirkihi. Umar masih musyrik tatkala itu. Dia berkata, "Wa kunna nalqa minhu al-bala'a adan lana wa shiddatan alayna." Kami selalu diganggu oleh Umar, disakiti oleh Umar. Dia keras kepada kami. Tiba-tiba Umar menyapa Laila ini, istrinya Amir bin Rabi'ah. Kata Umar, innahul intilaku ya Umar Abdullah. Apakah harus pergi, wahai Umar Abdullah? Kalian akan pergi? Kata Laila, na'am. Dalam hati mungkin sudah tahu nanya, gara-gara ente saya harus pergi. Nanya-nanya lagi. Tapi dia tidak begitu, ya. Kata Laila, na'am, iya, saya akan pergi. Wallahi lanakhrujanna fi ardillah. Demi Allah, kami akan keluar menuju bumi Allah. Alaitumuna, gara-gara kalian yang telah mengganggu kami, telah menyiksa kami. Waqahartumuna, kalian telah memaksa kami. Kami akan pergi ke negeri Allah. Hatta yaja'alullahu lana makhraja. Sampai Allah berikan solusi bagi kami. Mereka ingin berhijrah ke negeri Habasyah. Tiba-tiba Umar yang masih musyrik berkata, sahibakumullah, semoga kalian ditemani oleh Allah. Aneh. Tahu-tahu mereka ingin pergi, Umar doain, semoga kalian ditemani oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala Ummu Abdullah, Laila Ummu Abdullah komentar. Wa ra'aitu lahu riqqatan lam akun arauha. Saya tiba-tiba melihat kelembutan Umar yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Selalu kasar, selalu garang, selalu ganas. Kali ini tiba-tiba kok lembut. Seman sorba, tiba-tiba Umar pergi. Waqad ahzanahu fi ma ra'a khurujuna. Ya. Ternyata kami harus meninggalkan kota Makkah itu membuat dia sedih. Nampak wajahnya sedih Umar, dan ini tidak biasa. Faja'a Amir zaujuha, kemudian tiba tidak lama kemudian datang suaminya Amir bin Rabi'ah. Faqultu lahu, istrinya berkata, ya Aba Abdullah, wahai suamiku, Lau ra'aita Umar ahnifan wa riqqatahu wa husnahu 'alaina. Seandainya tadi kau ada, kau lihat Umar tadi kasihan sama kita. Dia lembut tidak seperti biasanya. Dipujilah Umar. Kata suaminya, "Atau mi'ti Islami, wahai istriku, kau ingin Umar masuk Islam?" Kata istrinya, "Iya." Kata suaminya, "La yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslima Umar al-Khattab." Itu orang tadi yang kau lihat, si Umar, tidak bakal masuk Islam sampai himarnya masuk Islam. Kata suaminya. Karena mereka tahu Umar sangat kasar, sangat garang. Orang begini bagaimana masuk Islam? Dia tidak akan masuk Islam sampai himarnya masuk Islam. Kata istrinya, qala aminun dzalika ya'san lima kana yara min ghilzatihi wa qaswati ala Islam. Suamiku ngomong demikian karena suamiku putus asa karena melihat bagaimana kasarnya Umar dan kerasnya Umar terhadap kaum muslimin. Inilah ya yang menyebabkan Umar akhirnya masuk Islam. Di antara sebabnya karena dia melihat sebagian kaum muslimin akhirnya terpaksa keluar meninggalkan kota Mekah karena diintimidasi dan siksa oleh orang kafir Quraisy. Ya, adapun kisah bahwasanya Umar akhirnya bertemu dengan adik perempuannya kemudian dia pukul, ini semua kisah yang dhaif yang sering diceritakan. Kisahnya apa? Dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar masuk Islam, ya. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan Umar masuk Islam. Ada yang mengatakan tahun ke-6 kenabian, ada yang mengatakan tahun yang lain, ya. Tetapi intinya, ya, Umar, ya, ada yang mengatakan tahun setelah itu, ya, karena sekitar tahun 9 setelah kenabian baru kemudian Umar masuk Islam. Allah alam mana yang lebih benar. Dan kalau Umar masuk Islam, maka kabar tentang Islamnya Umar tersebar kemana-mana. Ibn Hibban meriwayatkan dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad dalam Fadhail Sahabah dengan sanad yang kuat dari Ibn Umar. Dia berkata tentang cerita tentang ayahnya. Dia berkata, "Lama aslama Abi Umar, lam ta'lam Quraisy Islamihi." Tatkala Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Dan Umar ingin menebarkan berita dia sudah masuk Islam. Dia bangga masuk Islam dan ingin orang lain semuanya tahu dia sudah masuk Islam. Tapi tidak ada yang tahu. Zaman dulu enggak ada WhatsApp, tidak ada medsos, ya. Kalau tinggal terus medsos saya masuk Islam, semua orang tahu. Abu Jahal bacot, sudah masuk Islam. Ganti status. Tapi dulu tidak ada medsos. Maka Umar bingung gimana caranya supaya orang tahu semua dia masuk Islam. Maka Umar berkata, "Ayu Quraisyin angkalu lil hadis." Orang Quraisy mana yang paling tukang sebar berita? Mana sih orang Quraisy yang paling ember mulutnya? Mana siapa? Kinalahu Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Dikatakan kepada Umar ada orang yang paling suka nukil berita namanya Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Umar sengaja ketemu orang ini. Karena kalau sampai berita kepada dia bakal apa? Tersebar. Faqada alaihi, Umar pun berangkat menuju orang ini, Jamil bin Ma'mar al-Jumahi. Kata Ibnu Umar, putranya Umar, "Faqadautu atba'u azrahu." Saya pun ikut bapak aku, kemana dia pergi? "Anzuru madza yaf'al." Aku ingin lihat apa yang dia lakukan. "Wa ana ghulam," dan aku masih kecil. "Akhilu kullama ra'aita," aku bisa tahu apa yang aku lihat. Fa'atahu, kemudian Umar pun datang kepada laki-laki ini. Kemudian Umar berkata, "Ama alimta ya Jamil anni qad aslamtu?" "Wahai Jamil, apakah kau tidak tahu saya sudah masuk Islam?" "Wa dakhaltu fi dini Muhammadin," Umar provokasi, "dan saya sudah masuk dalam agamanya Muhammad." "Qala fa wallahi ma raja'u hatta qama yajurri da'ahu." Ini si Jamil tidak sempat jawab. Begitu tahu Umar masuk Islam, dia langsung kabur pergi. Cepat-cepatan sampai ridanya tergeret di tanah. Dan Umar ikut. Wa atba'ahu Umar, Umar ikut. Aku pun ikut, kata Ibn Umar, ikut bapakku. Hatta idza qama ala babil masjid. Akhirnya si Jamil ini sampai di depan pintu Masjid Haram. Fa saraha bi a'la sautihi. Kemudian dia berteriak dengan suaranya yang paling ember, "Ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian. Wa hum fi andiyati haula al-Ka'bah." Mereka sedang nongkrong di pinggiran Ka'bah. Biasa, Abu Jahal CS lagi nongkrong di mana? Abu Jahal. Di Ka'bah. Dia berkata, "Ala inna Umar bin Khattab qad saba." Ketahuilah Umar bin Khattab telah keluar dari tradisi nenek moyangnya. Kemudian Umar di belakang nyeloteh. Umar mengatakan, menimpali, "Kada, dusta orang ini." Kata Umar, "Dusta orang ini. Dia bilang saya keluar dari tradisi nenek moyang saya, soba, dusta orang ini. Walakin ikut aslam tu ashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini orang dusta, tetapi saya sudah masuk Islam dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya." Hei orang, fataru ilaihi. Orang-orang kemudian datang menuju kepada Umar. Kemudian Umar berkelahi dengan mereka, mereka berkelahi dengan Umar. Dan Umar tidak peduli, Umar sangat sangat kuat. Tatkala mereka sedang ribut-ribut, tiba-tiba ada seorang yang sudah tua datang. Dia memakai kain hullah, ya, dua pasang kain, ya. Kemudian dia berdiri di hadapan mereka. Kemudian dia berkata, "Ada apa dengan kalian? Kenapa gaduh?" Qalu, mereka ribut. "Soba Umar, Umar bin Khattab masuk Islam, keluar dari tradisi kita." Kata dia, "Apa? Umar keluar dari tradisi kita? Rajulun ikhtar li nafsi amran, fa madza turidun?" Ya sudah, dia begitu, ya, biarin aja. Khalu anil rajul, biarin dia. Fatwa Rabu, akhirnya mereka pun meninggalkan Umar. Kemudian Ibnu Umar berkata di kemudian hari, ya, setelah mereka berhijrah ke kota Madinah, Ibnu Umar bertanya, "Ya abati, wahai ayahku, manir rajul alladhi zajar al-qawm anka bi makkata yawma aslamta?" Siapa sih orang yang membentak orang-orang Quraisy tatkala kau masuk Islam sementara mereka wahum yuqatiluna, mereka sedang memukulimu? Kata Umar, "Dzaka Al-As bin Wa'il As-Sahmi." Orang tersebut namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, itu bapaknya Amr bin Al-As, bapaknya Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Maka setelah Umar masuk Islam, maka kuatlah kaum muslimin. Mereka pun berani untuk sholat di Ka'bah. Mereka berani untuk tawaf di Ka'bah. Sebelumnya mereka tidak berani tawaf di Ka'bah, paling Nabi SAW. Adapun yang lainnya enggak berani, ibadah di rumah, sembunyi-sembunyi. Enggak ada yang berani pergi Ka'bah kemudian tawaf. Waktu Islam, waktu Umar sudah masuk Islam, mereka berani. Kenapa? Ada Umar yang jaga. Siapa berperang berkelahi dengan Umar? Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahih dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma zilna 'izzatan mundu aslama Umar bin Khattab." Kami terus dalam kondisi jaya semenjak Umar masuk Islam. Kemudian Ibnu Mas'ud juga berkata dalam riwayat yang lain, "Kana Islamu Umar fathan wa hijratuhu nasran." Sungguhnya Islamnya Umar merupakan kemenangan, "Wa hijrah" dan hijrahnya Umar merupakan pertolongan, "Wa imaratuhu rahmah" dan pemerintahan Umar, kekuasaan Umar adalah rahmat. "Wallahi mastata'na an nusalli hawla al-bait zahirina hatta aslama Umar." Demi Allah, kami dahulu tidak bisa sholat di sekitar Ka'bah sampai terang-terangan sampai Umar masuk Islam. Demikian para hadirin dan hadirat mati subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nanti pada Isya kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Wallahu ta'ala